kesempatan yang hanya akan terasa nikmatnya itu oleh orang-orang yang enggak dapat kesempatan itu lagi. Ya. Karena kalau kita lihat ada orang-orang yang sakit, bagaimana mereka sedemikian berkeinginan keras untuk tetap ibadah. Ada orang sakit dipampah ke kursi roda tetap ingin ikut sholat berjamaah misalnya. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana mengejar pahalanya Allah. Bagaimana mungkin mereka benar-benar meresapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja kalian tahu apa yang ada dalam sholat berjamaah di isya terakhir itu, niscaya kalian akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Nah, mungkin mereka benar-benar merasakan itu. Nah, kita yang alhamdulillah masih Allah kasih kesehatan ini, ya kadang-kadang masih merasa lalai. Ya, sehingga banyaklah keinginan kita pun enggak terlalu besar, seakan-akan menganggap biasa saja karunia Allah untuk menghadiri sholat berjamaah misalnya. Nah, ini yang merupakan koreksian bagi kita semua akan kadar iman kita. Iman memang naik turun. Nah, maka dari itu kita harapkan naiknya iman kita hendaknya melejit dengan sangat, dan turunnya iman kita sebisa mungkin turun yang sangat minim. Maka dari itu kita harus senantiasa memperbarui, menyegarkan keimanan kita ini dengan cara, salah satunya adalah dengan cara rajin-rajin mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Nah, itulah tempat kita menyegarkan kembali keimanan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian dari buku Thariqus Shalihin, yang pada kesempatan ini sampai pada pembahasan tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu jalan ke surga. Bahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syarat iman seseorang. Di mana beliau sendiri yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian kalau sebelum atau sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada ayah dan anaknya. Sebagaimana yang akan kita lihat di buku ini. Sebenarnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Kemarin kita telah membahas masalah cinta kepada Allah, ya, dan syarat-syaratnya, bentuk-bentuknya, dan bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini adalah atas dasar cinta. Jadi gimana, mungkin kita ulang kembali konsep dasar ibadah atau pilar ibadah seorang mukmin adalah raja, khauf, dan mahabbah. Harap apa sih harap kita ketika kita sholat misalnya? Harap bahwa sholat kita diterima, habis itu kita mendapatkan pahala dari Allah, dan itu adalah bentuk dari keridhaan Allah. Baik. Kemudian kita takut jangan sampai sholat kita tidak diterima, maka kita jaga sebaik-baik mungkin. Nah, yang ketiga adalah mahabbah, cinta. Jadi, kalau kita beribadah kepada Allah pun bukan dengan keadaan terpaksa atau seakan seperti gini. Bahasa orang kalau ada uang abang disayang, kalau enggak ada uang abang ditendang gitu. Jadi, seakan-akan, nah itu kalau sudah begitu bukan cinta namanya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana seseorang mencintai seseorang, orang lain, orang tuanya misalnya. Atau katakanlah suami atau istrinya. Seorang suami atau istri rela melakukan apapun demi membahagiakan pasangannya. Atas dasar apa itu? Itu kan atas dasar cinta. Begitu pula kita kepada Allah, dalam hal kita melakukan sholat kita tadi misalnya, bukan karena kita takut bahwa kalau kita gak sholat akan diazab, bukan karena kita takut bahwa kalau kita bukan semata maksud saya, bukan semata kita berharap bahwa kalau sholat akan dapat pahala, bukan semata itu, tapi juga atas dasar cinta. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita ikuti semua yang Allah perintahkan. Sebagaimana pepatah Arab, laukana hubuka sadiqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau saja cintamu benar, pasti kau akan menaatinya, karena sang pencinta akan taat kepada yang dicinta. Ya begitulah. Kalau misalnya orang tua kita atau istri atau suami minta, ya ambil contoh, si istri lagi ngidam, minta buah apa misalnya? Buah mangga asam misalnya. Terlalu mainstream ya, buah mangga yang asam. Nah, sang suami atas dasar cintanya, dia pun berusaha untuk mencarikan mangga yang asam itu. Dia rela kalau misalnya ada punya tetangga, dia minta sama tetangga, nggak ada yang nggak bisa di apa namanya dari bawah, maka dia panjat. Atas dasar apa itu? Atas dasar cinta. Coba kalau orang lain yang menyuruh, belum tentu dia mau. Begitu. Ya, di satu sisi dia juga berharap kalau dia dapatkan ini buah mangga, istrinya akan senang. Di satu sisi dia juga takut kalau sampai nggak dapat nanti istri cemberut. Tapi sisi lain adalah dia juga cinta melakukan ini atas dasar cinta. Beda kalau orang diperintahkan oleh rajanya atau tuannya. Kayak seorang pembantu diperintahkan majikannya. Kalau dia tidak, banyak orang melaksanakan itu hanya atas dasar takut atau atas dasar harap duit, tapi tidak atas dasar cinta. Seorang pekerja kadang melakukan satu pekerjaan, maka dia berharapkan upahnya, belum tentu atas dasar cinta. Sementara contoh tadi, seorang suami melakukan itu untuk istrinya, ketiga-tiganya itu ada, harap, takut, dan cinta. Begitu pula kalau kita ibadah kepada Allah, akan tumbuh dengan sendirinya, ketiga perasaan itu berkumpul dengan sendirinya. Baik, dan salah satu syarat cinta kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah atau utusan Allah, dan mencintai Rasulullah pula. Ada hal yang lebih spesifik dalam cinta kepada Rasulullah di sini yang membedakannya dengan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah yang umum pasti, tapi cinta kepada Rasulullah nanti akan tergambar pada betapa rindu. Karena salah satu ciri cinta apa? Rindu. Ya, orang yang mencinta pasti merindu. Dalam kata cinta dalam bahasa Arab itu ada diungkapkan dalam beberapa kata. Ada kata mahabbah dari ahabba yuhibbu, ada kata mawaddah dari wadda yawaddu. Nah, semua punya madlul atau petunjuk masing-masing. Dalam Al-Qur'an misalnya, ketika untuk membandingkan cinta ini, ketika orang-orang mencintai hartanya, mencintai keluarganya, itu adalah sifat cinta yang normal. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam yang dulu kita pernah bahas di masalah cinta kepada Allah. Lalu, tetapi kalau kemudian rasa cinta kepada harta, kepada keluarga, ini lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah itu yang merupakan cinta yang buruk. Makanya dalam surah At-Taubah, ya, di sini di surah At-Taubah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tartawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri." Katakan, kalau saja bapak-bapakmu, orang tuamu maksudnya, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, orang bisnis dia takut rugi misalnya, kemudian rumah-rumahmu yang mewah yang kau cintai, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah, ada ancaman dari Allah, tunggulah, awas ya, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, perintahnya, yang bisa diazab orang-orang yang cintanya kepada benda-benda duniawi melebihi dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang mencintai hartanya, keluarganya lebih daripada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang fasik. Gitu. Jadi tidak akan sempurna keimanan seseorang sebelum dia meletakkan Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Bagai apa itu? Nah, lebih jelasnya memang kita akan melihat bagaimana praktek para sahabat ketika mereka lebih mendahulukan cinta mereka kepada Allah dan Rasul daripada keluarga, orang tua, apalagi harta benda. Lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mempraktekkan bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia masuk Islam, ibunya yang paling dia cintai marah-marah dan memaksanya untuk kembali kepada agama nenek moyang. Caranya bagaimana? Karena saat tidak mau, dia mogok makan. Mogok makan sampai kepayahan. Apa jawab saat? Bu, biarpun ibu punya nyawa 100, lalu satu-satu lepas, sampai terakhir, aku tetap tidak akan bergeming. Tidak akan meninggalkan agamanya. Perhatikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mendahulukan cintanya kepada agama ini dibanding kepada orang tuanya sendiri. Ah, seperti itu. Bahkan tentu kita pernah mendengar bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya Abdullah bin Ubay, apa tawarannya kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kalau Anda mau, aku bisa bawakan kepala Abdullah bin Ubay ke hadapan Anda. Izinkan aku untuk membunuhnya. Dia minta izin untuk membunuh bapaknya sendiri, ya, yang sudah dikenal sebagai gembong kaum munafik, demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Cuma sayang Rasulullah tidak mengizinkan. Ya. Karena Rasulullah tidak mau. Nah, ini satu hikmah juga bahwa Rasulullah tidak mau orang munafik itu dibunuh. Kenapa? Padahal sudah diberitahu nih orang-orang munafik. Dalam satu riwayat beliau menyebutkan supaya orang-orang tidak mengira bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, di sini diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan opini publik. Ya, jangan sampai citra Islam rusak. Orang-orang luar sana, musuh-musuh Islam yang menggerogoti Madinah itu di Rom, Romawi sana, Persia sana, itu enggak mau tahu itu siapa. Yang penting taunya itu adalah sahabatnya Muhammad. Dia enggak mau tahu apakah itu munafik atau enggak, mereka enggak ada urusan dengan itu. Yang penting orang-orang itu, Abdullah bin Ubay CS itu adalah sahabatnya Muhammad. Nah, mereka kalau sampai Rasulullah membunuh Abdullah bin Ubay hanya dengan itu tuduhan munafik itu tadi, mereka akan mencemarkan Islam. Lihat tuh Muhammad, sahabatnya sendiri dibunuh, begitu kira-kira. Nah, itulah pentingnya, itu mungkin hikmah kenapa orang-orang munafik itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW tetap bersama beliau. Meskipun sudah jelas dalam Al-Quran, mereka, Rasulullah tahu, sebagian sahabat juga sudah tahu bahwa itu adalah gembong-gembong munafik. Jadi, opini publik itu sangat diperhatikan dalam Islam. Jangan sampai citra Islam rusak, ya, gara-gara untuk suatu hal yang mungkin mudaratnya bisa maslahatnya bisa ditunda. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan sembrono, ya. Kalau gara-gara tindakan-tindakan itu kemudian Islam rusak dan lebih mendapatkan mudarat yang lebih besar, maka justru akan tindakan itu tercela. Mencontohlah bagaimana dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membunuh orang-orang munafik. Nah, itu mungkin akan lebih jelas bila dibahas di sirah Nabawiyah. Nah, ini. Jadi itu gambaran cinta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Bahkan nanti ada gambaran yang mungkin sebagian orang akan mengeringitkan dahi. Bagaimana ketika misalnya waktu bayat Ridwan ketika perjanjian Hudaibiyah, di mana para sahabat ketika Rasulullah meludah dahak saja itu diperebutkan oleh para sahabat. Nah, ini hadis itu ada dalam Sahihain. Kadang juga dijadikan orientalis sebagai itu kok Islam kayak begitu. Sampai dahak rasulnya saja diperebutkan. Gini. Mungkin kalau orang akan berpikir seperti itu kalau dia tidak tahu betapa cintanya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Apakah itu sesuatu yang menjijikkan? Ia menjijikkan kalau di dia, tapi kalau kepada orang tertentu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu hilang, rasa jijik itu hilang karena saking besarnya rasa cinta. Apa ada contohnya? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil, itu kan ibu-ibu rela itu ngisep kalau anaknya pilek, gimana cara penanganannya? Diisep itu ingusnya anak itu. Iya kan? Kok rela sih ibu-ibu? Coba kalau orang lain mau enggak dia? Nah, itu bawaan apa? Motivasi apa? Dorongan apa? Dorongan cinta kepada anaknya. Kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta lagi dibanding dengan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bukan sesuatu yang menjijikkan ketika para sahabat melakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara lain. Nah, kita ini sekarang itu para sahabat. Kita kan enggak ketemu Rasulullah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sebelumnya kita bahas dulu apa saja sih yang dijanjikan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah cinta ini. Pahala dalam cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 110. Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayah dan anaknya. Jadi syarat untuk diterima imannya adalah bahwa Rasulullah harus lebih kita cintai daripada ayah dan anak sendiri. Itu. Nah, para sahabat tadi membuktikannya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka rela membunuh keluarganya sendiri demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Sama intinya, penambahan seluruh manusia saja. Ada lagi hadis Abdullah bin Hisham yang juga ada dalam Sahih Bukhari, kisah Umar bin Khattab yang mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Dalam riwayat Muslim, "Alladzi baina jambi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala apapun kecuali diriku sendiri. Dalam riwayat Muslim, yang ada di antara dua sisiku ini, maksudnya dirinya. Maksud Umar di sini adalah, ya aku mencintaimu Rasulullah, tapi aku lebih mencintai diriku. Apa kata Rasulullah? Belum, ya Umar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sampai kamu lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Dalam satu riwayat Umar mikir sebentar, lalu kemudian akhirnya mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi alladhi baina jambi." Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri yang ada di antara dua sisiku ini. Barulah Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar cintamu itu ya Umar. Jadi tadi sempat ada proses tawar-menawar, tapi Rasulullah jelaskan kebenaran yang dituntut oleh Allah, dan Umar pun langsung menerima sam'an wa ta'ah kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat sempurnanya iman seseorang. Kemudian yang kedua, kalau kita cinta pada Nabi, apa yang akan kita dapatkan? akan bisa menemani beliau di surga. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, kiamat kapan ya? Ya, entah apa. Pertanyaan ini apakah sebuah pertanyaan? Karena Rasulullah juga seperti mengetahui dia bukan butuh jawaban ini. Tapi Rasulullah kemudian balik bertanya, "Wa ma adatta laha?" Kamu udah nyiapin apa untuk kiamat itu? Apa katanya? Dia hanya menjawab ringkas, "Ma adattu laha min syai illa anni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam kemudian Anas berkata, "Tidak ada yang lebih menggembirakan kami setelah Islam melebihi perkataan Rasulullah tadi. Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas pun juga melanjutkan, "Fa ana uhibbu Abu Bakr wa Umar, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar." Aku juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, "wa in lam a'mal bimisli a'malihim." Meskipun aku belum sanggup untuk beramal seperti amal mereka. Harapannya apa? Agar aku bisa bersama dengan mereka, kata Anas. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, menumbuhkan harapan besar bahwa kalau kita mencintai dengan setulus-tulusnya, dengan cinta yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah dan para sahabat salafus salih, insyaallah kita akan bersama mereka nanti di surga. Itu kalau kita benar-benar mencintai mereka, mengidolakan mereka, ya. Tapi kalau kita mencintainya orang-orang kafir, yang mengidolakan orang-orang kafir, takutnya juga akan bersama dia nanti di akhirat nanti. Maka idola utama, kecintaan utama, kebanggaan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan, kayak apa sih cinta kepada mereka itu harus diperlambangkan atau harus diterapkan pada prakteknya. Ya. Karena banyak orang mengaku cinta, tetapi cara mencintainya yang salah. Banyak orang mengaku cinta, tetapi cara mencintainya tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu namanya cinta palsu, ya. Atau cinta bersyarat, ada cinta tetapi syaratnya dari si yang mencintai, bukan syarat yang dari yang dicintai. Sementara cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang kita patuhi bersyarat dari yang kita cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah menentukan cara cintanya begini, itulah yang kita ikuti. Kalau melenceng dari cara itu, maka cintanya cinta palsu. Yang ketiga, cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan manisnya iman. Ya, sebagaimana hadis salatun iza wajada fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah, aku lebih dicintai daripada aku lebih dicintainya daripada apapun yang ada di dunia ini, sebagaimana yang ada dalam hadis yang telah kita bahas dalam cinta kepada Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta atau tidak cinta pada seseorang, semua karena Allah. Kita cinta pada orang ini karena dia cinta pada Allah. Tapi kalau kira-kira dia sudah tidak dicintai atau melenceng dari jalan Allah, maka kita pun membencinya. Jadi cinta dan benci semua berdasarkan kecintaan kepada Allah. Nah itu tadi, itu prinsipnya. Kita kalau suka sama seseorang atau mencintai seseorang karena Allah, maka kita aman. Tapi kalau bukan karena Allah, nanti kalau orang itu melenceng, kita pun berusaha untuk membuat pembenaran dari pelencengan-pelencengannya itu. Karena orang yang mencintai itu tanpa sadar dia berusaha untuk mencarikan pembenaran pada orang yang dia cintai. Makanya orang-orang yang beriman itu simpel. Dia mencintai siapapun selama orang itu berada dalam kebenaran. Artinya orang itu diridhai oleh Allah. Kalau dia berada di dalam kebenaran, berarti dia diridhai oleh Allah. Kalau dia sesat, berarti dia tidak diridhai Allah. Hilang pula cinta itu. Patokannya itu. Jadi patokannya bukan karena harta. Anggap begini, kalau orang mencintai seseorang, patokannya harta. Ketika harta hilang, maka hilang pula cintanya. Maaf. Begitu pula kalau orang menjadikan patokan cinta itu adalah cinta kepada Allah. Saya cinta sama orang ini karena dia alim, karena dia taat pada Allah. Tapi ketika dia sudah enggak taat lagi pada Allah, cinta kita pun otomatis kita cabut. Kenapa? Karena patokan cintanya adalah karena Allah, karena agama. Banyak orang bikin patokan cinta. Ya. Ada orang yang berpatokan menjadikan patokan cintanya adalah harta seperti tadi. Hilang harta, hilang pula cinta. Ada orang mematok cintanya karena rupa. Ketika bagus rupa, maka dia dicinta. Jelek wajahnya, hilang pula cinta itu. Begitu. Tiba-tiba dia cacat, hilang pula cintanya. Begitu kira-kira. Itu patokan-patokan dalam cinta. Nah, cinta yang kita standar kepada sesama mukmin adalah cinta karena Allah. Ketika dia melenceng dari jalan Allah, maka kita pun barat, kita pun berlepas diri. Ya, karena dia meninggalkan patokan cinta itu tadi. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa au an yuqzafa fin nar. Dia tidak suka balik ke kafir, kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dicemplungkan ke dalam api. Ada yang mau dicemplungkan ke dalam api? Enggak mau, meronta. Balik lagi. Nah, seperti itulah. Jadi kayak orang kita ambil perumpamaan anak kecil. Anak kecil diangkat, dilemparin ke misalnya dia yang dia takut apa? Takut air misalnya. Coba dilemparin ke air. Apa reaksi anak kecil? Nangis, meronta, balik lagi. Begitulah. Tidak seakan seperti itulah enggak maunya kita balik pada kekafiran. Bagaimana ya contohnya? Ya misalnya ada ajakan, ada godaan, ada kafir yo ini, atau mungkin enggak se-ekstrem itu. Bermaksiat yo ini ada kalau apa namanya lah kesenangan duniawi yang ditawarkan. Tapi begitu dia tahu ini adalah sebuah kemaksiatan, ini adalah sebuah kekafiran, dia lari. Apa seperti anak kecil itu tadi, takut begitu. Takut untuk melakukan itu. Kenapa? Itulah iman. Disitulah letak manisnya iman. Dan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar punya iman dalam hati, sehingga dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan juga takut untuk balik kepada kekafiran. Sebagaimana takutnya itu tadi, takutnya orang dilemparkan ke dalam api. Contoh mudahnya itu, anak kecil mau dilemparin, dia takut, nangis, meraung-raung, bahkan tangis histerisnya itu sangat apa? Bagaimana begitu? Kita bisa bayangkan sendiri. Ya, sambil meronta-ronta membelakangi. Begitulah takutnya seseorang untuk balik kepada jurang kekafiran ataupun maksiat. Baru orang akan merasa manisnya iman. Ada manisnya iman akan dirasakan ketika orang mampu melakukan maksiat, tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Di situ baru terasa manisnya. Nah, itu antara lain. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Oke lah, teoritis. Dapat kita itu fadilah-fadilahnya. Lalu bagaimana? Caranya gimana? Cara cinta kepada Rasulullah itu bagaimana? Apakah dengan menulis kaos umat Muhammad atau cinta Nabi atau apalah begitu? Kadang bisa saja orang bisa mengekspresikan cinta dengan apapun, ya, dan selama itu tidak dilarang sah-sah saja. Karena kan itu kan perkara ekspresi, mengekspresikan cinta kepada Rasulullah itu perkara duniawi. Jadi selama itu tidak ada larangan silakan. Tapi kalau sampai sudah ada larangan, makanya Rasulullah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam bin nama ana Abdullah wa rasul. Jangan kamu elu-elukan aku sebagaimana Nasara mengelu-elukan atau mengagung-agungkan Al-Masih putra Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksud Rasulullah jangan melampaui itu. Jangan sampai mengatakan saking cintanya Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan apa? Bahwa Isa adalah anak Tuhan. konsepnya mungkin bisa jadi ada penyesatan dari orang yang bernama Paulus kalau kita baca sejarahnya itu, atau bisa jadi juga adanya kecintaan yang sangat berlebihan dari kaum Nasrani itu tadi. Karena sebenarnya ada benang merah antara Nasrani dengan tasawuf yang berlebih-lebihan dalam mencintai atau hulu terhadap orang-orang soleh. Nah, Nasrani ini saking cintanya kepada Nabi Isa dan sangat saking empatinya mereka kepada beliau yang konon katanya atau menurut prediksi mereka atau kepercayaan keyakinan mereka telah disalib ini, ya, mereka melebih-lebihkannya, melampaui kadarnya. Itu pula yang dilakukan orang Syiah. Saking cintanya mereka kepada Ahlul Bait, maka mereka pun melakukan hal-hal yang berlebihan dari situ. Terutama setelah syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pada saat itu, pertama memang ada orang-orang zindik, orang-orang yang memang ingin menyesatkan. Tapi di balik itu ada juga orang-orang awam yang memang benar-benar mencintai Ahlul Bait. Dan berdasarkan pada hadis-hadis yang memang sahih tentang perintah untuk mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Husain dengan cara yang sangat tragis. Ya, kepalanya terpenggal. Kan ceritanya ketika Husain itu mati, dan ketika dia terbunuh, pedang dan tombaknya pasukan Yazid itu berlomba-lomba untuk mencapai tubuhnya. Belum sempat tubuhnya jatuh, tombak masuk ke mulutnya. Baru setelah itu kepalanya dipenggal. Kepalanya kemudian diserahkan kepada Yazid. Jadi memang sebuah sebuah ketragisan yang memang tidak akan diterima dan jelas akan menumbuhkan dendam di kalangan para pecinta Ahlul Bait dan para kaum muslimin juga sebenarnya. Nah, tetapi kemudian orang-orang ini saking cintanya kemudian mungkin ditambah dengan peristiwa itu dendamnya akhirnya ditambah lagi dengan kaum zindik yang berusaha memasukkan ajaran-ajaran yang enggak benar ke dalam Islam, akhirnya jadilah mereka mendewa-dewakan. Begitu pula kaum Nasrani ini mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Secara psikologis mungkin perlu diteliti juga seperti itu. Maka ketika ingin mengobati atau ingin mengatasi kecintaan berlebihan model begini, perlu juga tidak hanya sekedar melihat sisi syar'inya tapi juga sisi psikologis. Karena manusia kan punya jiwa, punya perasaan yang mungkin juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya satu misalnya masalah kejiwaan atau masalah kenapa orang-orang itu membelot, kenapa orang-orang itu berontak, kenapa orang-orang itu sesat, kadang bukan cuma faktor dari syubhat yang ada, tapi juga ada faktor kejiwaan yang mungkin juga perlu diperbaiki. Mungkin seperti itu. Syarat dan bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah membenarkan semua yang beliau sampaikan tanpa kecuali dan tanpa kritikan. Maksudnya yang murni merupakan wahyu. Ketika ajaran-ajaran beliau yang masuk dalam kategori wahyu, yang mana beliau mengatakan wama yang tiku, di mana Allah mengatakan wama yang tiku alil hawa in huwa illa wahyuy yuha, Muhammad itu tidaklah mengucapkan sesuai dengan inisiatif pribadi, semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka itu tidak ada cerita bagi orang mukmin kecuali sami'na wa ata'na. Beda halnya kalau itu adalah pendapat pribadi Rasulullah, di mana contoh para sahabat sendiri ada yang banyak contoh, misalnya kisah di perang Badar, bagaimana Umar mengoreksi Rasulullah. Tapi nanya dulu, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu pribadi? Kata Rasulullah, pendapatku pribadi. Ah, kalau begitu begini yang lebih baik begini ya Rasulullah. Itu bisa. Ya. Juga contoh kasus hadis tidak mengawinkan kurma, di mana akhirnya Rasulullah hanya mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, itu semuanya beda. Itu bukan wahyu. Bagaimana membedakannya? Ya, semua sudah ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang wahyu, mana yang bukan. Kita di zaman ini sekarang sudah terima beres, alhamdulillah. Ya. Enggak akan sesat lagi kita membedakan mana yang wahyu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa wahyu, mana yang bukan, karena semua sudah terbukukan, walhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah taat semua perintah dan larangannya serta menjadikannya contoh teladan dalam setiap kehidupan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik pada kalian, bagi yang menginginkan, bagi yang berharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan senantiasa mengingat Allah banyak-banyak. Kenapa maksudnya bagi yang menginginkan Allah dan hari akhir? Iya, bagi yang menginginkan pertemuan dengan Allah di surga nanti, dan bagi yang percaya akan hari akhir, bagaimana mendapatnya? Pada diri Rasulullah itulah contoh bagaimana cara ingin bertemu kepada Allah dan bagaimana cara menghadapi hari akhir. Di kehidupan Rasulullah itulah suri tauladannya. Tapi kalau bagi yang enggak berharap itu, ya dia enggak akan menemukan itu di kehidupan Rasulullah. Dia menemukan itu di, kalau dia tujuannya adalah dunia, kaya dunia, dia suri tauladannya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang kaya. Mungkin bisa jadi suri tauladannya malah Qarun. Itu bagi kalau dia tidak la yarju Allah wal yaumil akhir. Kalau dia tidak berharap pertemuan dengan Allah dan tidak berharap pertemuan dengan hari akhir. Tapi kalau dia berharap pertemuan dengan Allah dan pertemuan dengan hari akhir, maka di dalam kehidupan Rasulullah itulah suri tauladannya yang baik. Nah, kita berharapnya apa? Kalau kita berharapnya adalah bertemu dengan Allah dan hari akhir, di kehidupan Rasulullah itulah suri tauladan yang baik. Begitu kira-kira. Kemudian menjadi pengikut setia beliau, membela kehormatan pribadi dan ajarannya. Nah, sekarang ini kan banyak yang berusaha melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai yang cinta kepada beliau, maka kita wajib untuk tersinggung, wajib untuk marah, cemburu. Sebagaimana kalau orang tuanya dihina di depan matanya, apa yang akan dia lakukan? Ya. Dirinya dihina, padahal sementara kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Umar tadi, dan dibanding orang tua kita sendiri. Kalau kita marah pada kalau orang tua kita dihina atau diri kita dihina, maka harus lebih marah lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Tinggal bagaimana mengekspresikan marah itu saja nanti yang mungkin orang berbeda-beda, tetapi kadar marah itu harus ada. Wajib, tidak beriman orang kalau tidak marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Pernah terjadi di masa Ibnu Taimiyah. Ada seorang Nasrani yang konon menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jeleknya atau problemnya, si Nasrani ini dilindungi oleh seorang yang dekat dengan penguasa. Kala itu penguasanya adalah Najmuddin Aybak kalau enggak salah, orang Turki. Ya, yang melindungi ini namanya Asaf. Asaf ini orang dekat si Najmuddin Aybak ini. Jadi Ibnu Taimiyah berinisiatif dengan seorang ulama juga kala itu, Al-Birzali kalau enggak salah, atau siapa lupa saya, yang menjadi guru di Darul Hadis. Mereka mendatangi istilahnya lah kantor pemerintahan di Syam waktu itu, bersama dengan massa yang banyak. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan jamun kabir. Al-Birzali dalam Jami' Sirahatin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jamun kabir. Kumpulan massa yang banyak. Mungkin kayak demo begitu, kepada mendatangi kantornya penguasa tersebut, menyampaikan bahwa ini ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani. Akhirnya dipanggil lah si, dan dia berada di bawah perlindungan si Asaf ini namanya. Asaf ini yang Asaf ini orang Islam, tapi yang melindungi Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah melakukan kekeliruan, dia mengatakan Asaf inilah yang Nasrani padahal bukan. Itu dikoreksi dari kitab lain seperti dalam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam dan kitab Al-Birzali yang lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi si Asaf ini yang melindungi si Nasrani ini. Sampai di tempat dan telah terbukti bahwa si Nasrani ini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, massa ini udah enggak bisa menahan emosi, akhirnya mukul si Nasrani ini. Nah, akibat itulah kemudian gara-gara itu Ibnu Taimiyah dan temannya tadi siapa saya lupa gitu, itu dipenjara. Itu penjara pertama untuk Ibnu Taimiyah gara-gara dianggap sebagai provokator. Lalu kemudian konon dikatakan akhirnya terjadilah perdamaian. Nah, si Nasrani ini kemudian dikatakan masuk Islam. Lalu kemudian si Asaf ini tadi yang melindungi dia dibunuh oleh saudaranya sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, karena menjadi biang melindungi orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun si Nasrani ini sudah bertobat, tapi si saudaranya tetap dendam kepada si Asaf ini gara-gara berani-beraninya melindungi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahid di sini adalah begitulah salah satu contoh yang dilakukan oleh kaum muslimin di kurun-kurun yang lalu. Bagaimana kemarahan mereka, tidak terimanya mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis buku pertamanya, atau boleh dibilang yang awal-awal, yang berjudul As-Sarimul Maslul Ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk penghina Rasul. Nah, maka dari itu penghina Rasul atau yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun motifnya selama dia sadar, maka dia murtad. Di kitab As-Sarim Al-Maslul itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan panjang lebar, dan menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah bahwa siapa yang dengan sengaja menghina kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja dan sadar, maka dia murtad, terlepas dia mau menghalalkan itu atau tidak. Nah, begitulah. Kalau sekarang banyak orang yang memprovokasi, kelompok-kelompok yang memprovokasi kita kaum muslimin dengan cara menghina Nabi kita, ya. Ada kartun yang dibuat dengan tidak senonoh menggambarkan Nabi kita seperti apa, ya kita wajib marah. Kita wajib marah. Ya tinggal bagaimana kadar penunjukan kemarahan itu tadi. Kadang ada juga orang yang berusaha mancing-mancing, mungkin maksudnya agar kaum muslimin jadi terpancing, lalu kemudian ya banyak orang yang bermain. Nah, di situ juga kaum muslimin sebagai satu kesatuan, satu tubuh, harus bermain cantik juga. Dalam arti jangan sampai menjadi terprovokasi oleh hal-hal yang kecil, tetapi hendaknya menuntaskan masalah dari akarnya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita sebagai kaum muslimin apabila menghadapi hal-hal seperti ini, hendaknya kita bersatu. Hendaknya kita sama-sama merasa, karena kaum muslimin itu satu tubuh. Ya, idza ishtaka 'udwun, dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka 'udwun ishtaka sa'irul jasad bil sahari wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lain juga merasa sakit dengan tidak dapat tidur dan demam. Ya kan? Kalau gigi sakit, orang bisa demam. Jadi gigi sakit, kaki nggak bisa bergerak. Apa hubungannya dengan kaki? Kaki juga ikut merasakan sakitnya gigi dengan demam itu tadi. Itu contohnya. Itulah contoh kaum muslimin. Harus seperti satu tubuh. Begitu. Nah, kemudian contoh keempat, atau poin keempat dari bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Memperbanyak salawat kepada beliau, karena salah satu yang mempermudah seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti adalah yang paling banyak mengucapkan salawat. Apalagi kayak tadi misalnya hari Jumat, maka sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, inna afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aktiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Hari yang paling baik di antara hari-hari kalian itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, kaifa turadu alaika ya Rasulullah wa qad balita ayo pada arinta, bagaimana bisa diperlihatkan kepadamu ya Rasulullah pada jasadmu telah hancur dimakan tanah? Apa jawab Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk makan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tetap utuh di kuburannya masing-masing. Gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana proses salawat ini akan diperlihatkan? Ya, diperlihatkan pada Rasulullah dengan kekuasaan Allah. Ya Muhammad, ini ada si Fulan bin Fulan mengucapkan salawat kepadamu. Rasulullah mengenal itu. Oh, ini si Fulan bin Fulan ini. Nanti di akhirat kan ditandain oleh Rasulullah. Dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan hal tersebut, bahwa yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ditandain, oh ini si Fulan bin Fulan, selama di dunia paling sering bersalawat kepada untukku. Baru sering bersalawat, salawat artinya mendoakan Nabi SAW, sebagaimana kita ketahui sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ungkapan salawat dan salam. Ditandai oleh Rasulullah SAW, diperlihatkan ini wajahnya, ini orangnya, nanti di akhirat dikenali. Eh kamu, kata Rasulullah, inilah syafaat. Jadi di akhirat nanti, orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau itu akan dirangkul, dikenal oleh beliau. Betapa bangganya kita ketika kita dikenal oleh idola kita. Lihat bagaimana orang-orang kalau sudah ketemu idola, gimana ekspresi orang-orang. Lihat bagaimana remaja-remaja yang mendolakan artis, teriak-teriak di bandara ngeliatin artis pujaannya turun dari pesawat sampai nangis-nangis. Ya kan seperti itu kan? Begitu. Iya kita ya mungkin kita nggak merasain apa yang mereka rasakan, tetapi kita juga akan punya rasa cinta dan idola seperti itu. Tapi bukan kepada artis-artis, apalagi artis kafir itu, tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bertemu dengan beliau nanti di akhirat, di situlah mungkin kita akan histeris, ya. Bagaimana kita, apalagi kalau beliau datang, ya, datang di saat pengadilan akhirat nanti membawa syafaat dan memberikan syafaat kepada siapa saja umat-umatnya dia cari. Inilah yang mau dapat syafaat-syafaat saya. Di saat itu, di saat dimana kita berkumpul rasa antara takutnya kita amal kita nggak mencukupi supaya sampai nanti akan dilemparkan ke neraka. Di saat yang sama muncul idola kita membawa pertolongan pada kita. Tidak bisa dibayangkan bagaimana itu. Ya. Ya semoga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, bila kita memang benar-benar mencintai beliau sesuai dengan tuntunannya. Poin kelima, bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai ahlul bait beliau. Ahlul bait di sini adalah keturunan Bani Hashim, ya, yaitu keturunan Fatimah radhiyallahu an, keturunan Bani Hashim, ya, keturunan Ali bin Abi Thalib, sekalipun bukan dari Fatimah, termasuk kategori ahlul bait, karena kan Ali punya anak selain dari Fatimah, misalnya Muhammad ibnu al Hanafiyah dari istrinya yang bernama, yang bergelar Hanafiyah. Hanafiyah itu ibunya. Setelah Fatimah meninggal, Ali menikah lagi, sempat menikah dengan beberapa orang dan punya anak. Salah satu yang terkenal adalah Muhammad ibnu al Hanafiyah. Nah, itu bukan keturunan Fatimah, tapi keturunan Ali. Jadi saudara tiri Hasan dan Husain. Sementara dari Fatimah anaknya cuma tiga, Hasan, Husain dan Ummu Kalsum. Nah, keturunan-keturunan mereka itu adalah ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat, wa ahlu baiti uzakirukumullahu fi ahli baiti, uzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, jaga mereka baik-baik, ya, dengan hak-hak mereka, jaga mereka. Dan aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul bait yang harus kita hormati, sebagaimana kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu menghormati keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi penghormatan dan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai-sampai Abu Bakar berkata kepada Ambas bin Abdul Muttalib, kamu masuk Islam lebih aku sukai daripada Abu Quhafah masuk Islam. Abu Quhafah bapaknya, bapak Abu Bakar. Ya kan, Abu Bakar bin Abu Quhafah, Abu Quhafah. Tapi masuk Islamnya Ambas lebih disukai Abu Bakar daripada masuk Islamnya Abu Quhafah. Kenapa? Karena dengan masuk Islamnya kamu, Rasulullah akan senang. Dengan senangnya Rasulullah, aku juga turut senang. Begitu gambaran cintanya Abu Bakar. Gitu, kira-kira. Bahkan melebihkan ahlul bait itu daripada keluarganya dia sendiri. Dan Abu Bakar juga meriwayatkan perkataannya. Abu Bakar berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menjaga ahlul baitnya. Nah, bagaimana menjaga ahlul bait itu adalah memperhatikan hak-hak mereka. Gini, konsepnya Ahlul Bait itu, Ahlul Bait Rasulullah SAW, kalau di negara Islam mereka berhak mendapatkan namanya khumus. Khumus itu didapat kalau dari perang. Itu ada peraturannya nanti dalam fikih ya. Kalau ada rampasan perang, seperlimanya itu buat Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kalau beliau sudah tidak ada, sekarang Ahlul Baitnya. Jadi siapa saja yang, nah, karena mendapatkan khumus itu, maka mereka haram menerima sedekah. Nah, cuma kalau sekarang humusnya nggak ada, apakah mereka masih haram menerima sedekah? Ya nggak lagi. Ya kalau nggak, dari mana mereka? Kalau mereka miskin bagaimana? Kecuali ada baitul mal. Jadi ahlul bait yang sekarang tidak lagi diharamkan menerima sedekah kalau tidak ada humus. Sebab kalau nggak, mereka miskin, siapa yang menanggung? Kalau ada konsep humus, ini bukan humus versi Syiah ya, humus versi Ahlus Sunnah. Tapi itu hanya didapatkan dari perampasan perang. Dan itu kalau ada negara Islam yang mengurusi Baitul Mal. Sekarang tidak ada negara Islam yang mengurusi Baitul Mal. Bahkan Saudi pun enggak. Enggak ada Baitul Mal. Jadi di sana kekurangannya cuma satu itu, pengurusan Baitul Mal. Makanya orang zakat bayar sendiri-sendiri, tidak diurus oleh negara. Cuma itu kekurangannya di sana itu. Kekurangan Saudi di situ. Itu diceritakan oleh dosen saya sendiri yang orang Saudi, mengatakan begitu juga. Atau di Saudi enggak ada Baitul Mal. Wallahu a'lam. Enggak tahu kalau di negara-negara lain yang lebih ketat penerapan Islamnya seperti Taliban di Afghanistan, wallahu a'lam. Nah, padahal sebetulnya konsep Baitul Mal ini adalah konsepnya Islam yang sejati, dan bila konsep itu diterapkan, maka keadaan umat atau kaum muslimin akan terselamatkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana sabda beliau, La tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian menghina atau mencela sahabat-sahabatku demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalaupun kalian menginfakkan atau bersedekah dengan sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud tidak akan mampu mencapai pahala sedekah satu mud mereka, bahkan setengahnya pun, setengah mud pun enggak. Jadi kalau mereka sedekah dengan setengah mud, mud itu segini, setengahnya berarti setengah ini, setengah emas begitu, lalu dibandingkan dengan kita sedekah sebesar gunung emas, lebih besaran mereka pahalanya. Ya, kenapa? Karena kondisi mereka pada saat itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dijanjikan sebagai umat yang terbaik. Nah, itu adalah ditujukan kepada orang secara umum. Tapi ada orang-orang di kalangan umat ini yang hidup di masa-masa akhir zaman nanti yang mana bisa mengalahkan amalan para sahabat, sebagaimana hadis Rasulullah dalam masalah menggenggam bara itu. Jadi mana Rasulullah mengatakan mereka mendapatkan pahala 50 orang. Sahabat, salah seorang sahabat bertanya, 50 orang di antara mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak, 50 orang dari kalian. Jadi pahalanya orang itu lebih besar daripada atau sama atau setara dengan amalan 50 orang sahabat Nabi. Jadi siapakah itu? Dan sepertinya dalam hadis itu bukan satu orang, tapi siapapun bisa dengan syarat ya mengamalkan apa yang ada dalam hadis itu. Ya, menggenggam bara ketika mereka mempertahankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan menggenggam bara. Nah, itu antara lain. Tapi gini, intinya adalah kalau orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mencintai semua sahabatnya. Ya. Harus mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun sahabat-sahabat itu pernah melakukan kesalahan. Dalam konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat itu enggak maksum. Bahkan Abu Bakar, Umar pun tidak maksum. Bisa salah, bisa berdosa. Tetapi haram bagi umat Islam untuk menghina mereka. Kalau mengatakan bahwa perbuatan mereka salah, ya, sebagian sahabat ada yang berbuat salah, itu boleh. Karena memang sahabat tidak maksum. Ada sahabat yang masih minum khamar misalnya, dengan karena mengira khamar itu bukan khamar ya. Ada sebuah minuman yang dia khamar. Yaitu Qudamah bin Maz'un. Padahal Qudamah bin Maz'un ini salah seorang veteran perang Badar yang akhirnya kata Umar hampir mau dieksekusi oleh Umar kalau dia tidak bertobat. Kenapa? Karena dia berlandas salah dalam menafsirkan surah Al-Maidah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati idza mattaqaw wa amanu wa amilus shalihati dan seterusnya dalam surah Al-Maidah. Dia mengira bahwa dengan ayat itu orang kalau sudah beriman enggak ada masalah kalau dia mau minum khamr. Salah tafsir. Jadi sahabat bisa salah, betul. Tetapi tidak boleh dijadikan, kalau dalam bahasa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, dijadikan gharat. Gharat di sini artinya bahan untuk dicela. Nah, itu tidak boleh. Itu menunjukkan lemahnya iman atau bahkan mungkin fasiknya seseorang bila mencela salah satu sahabat Nabi, sekalipun sahabat tersebut pernah jatuh dalam kesalahan. Ya, semisal Qudamah bin Maz'un, semisal Abu Bakr yang akhirnya dicambuk oleh Umar gara-gara bersaksi bahwa Mughirah bin Syu'bah berzina, saksinya kurang satu. Atau semisal Muawiyah bin Abi Sufyan yang yang boleh dibilang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, itu jelas itu sebuah kesalahan, tetapi kesalahan tersebut tidak boleh menjatuhkan derajatnya sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Silakan, baik silakan. Oh iya. Kita disuruh kembali kepada Nabi, tapi pada zaman Nabi banyak yang melakukan keturunan Nabi. Tapi banyak orang melakukan keturunan. Keturunan Nabi. Oh, ahli baik. Itu termasuk keturunan. Iya. Nah, iya baik. Kita mencintai tapi bagaimana mencintai kepada mereka yang Ya, keturunan Nabi itu juga tidak masuk. Orang sahabat yang bisa jadi lebih mulia daripada keturunan Nabi aja tidak masuk, apalagi keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi pun ada yang fasik, bahkan bisa jadi ada yang kufur kalau dia jadi Syiah. Ya kan banyak itu keturunan-keturunan Nabi malah jadi gembongnya Syiah. Maka bisa jadi mereka murtad gara-gara itu. Tidak dijamin, ya tidak dijamin. Yang disuruh kita untuk jaga ini adalah jaga hak-hak mereka. Kalau misalnya itu tadi dalam hal pembagian humus misalnya, atau dalam hal menghormati mereka yang alimnya, sementara yang fasiknya dinasehatin. Artinya gini, sebagaimana Abu Bakar itu tadi. Abu Bakar tadi kan lebih senang kalau Abbas masuk Islam dibanding dengan bapaknya sendiri. Nah, kita juga lebih senang kalau ada seorang keturunan Nabi, habaib misalnya, itu jadi orang baik daripada keluarga kita sendiri. Gitu kira-kira. Tapi kalau takdirnya dia enggak jadi orang baik, ya dia harus dihukum sebagaimana orang lain. Gitu. Tapi itu menyedihkan kita. Kok keturunan Nabi bisa begini? Kita sedih. Ayo, gitu kira-kira. Jadi keturunan Nabi enggak menjamin dia baik, enggak. Jangan kata bid'ah, yang murtad pun bisa jadi ada, ya. Yang berbuat fasik pun bisa jadi ada. Jadi enggak ada jaminan. Maka kita wala wal bara'nya tetap pada amalnya. Ya, cuman posisi dia sebagai keturunan Nabi atau sebagai keluarga Nabi atau ahlul bait katakanlah, ini kita menempatkannya seperti Abu Bakar menempatkan Abbas itu tadi. Sayang sekali gitu. Ya, posisinya sebagai keturunan Nabi tidak mampu menyelamatkannya, karena memang Rasulullah mengatakan itu. Waman batta bihi amaluhu lam yusring bihi nasabuh, yang diperlambat oleh amalnya enggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ya, jadi kalau dia biar kata dia keturunan siapapun, kalau dia tidak beramal tetap sama akan menjadi orang fasik juga. Bukan masalah mulia atau enggak mulia. Rasulullah enggak menyuruh memuliakan mereka, enggak. Cuma menjaga hak-haknya. Itu saja. Menjaga hak-hak itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, gitu. Dan kita juga dalam perasaan melihat seorang keturunan Nabi yang alim misalnya, kita sangat menghormati, ya. dia karena dia keturunan Nabi, kemudian dia alim, dia terbebas dari bid'ah misalnya, kita lebih menghormati itu. Kalau ada yang masuk pada jurang bid'ah misalnya, maka kita menyayangkan itu, dan kita juga lebih berusaha untuk menyelamatkan dia dari situ, gitu kira-kira. Prakteknya itu seperti itu. Jadi menyayangkan. Justru dengan dia keturunan Nabi, maka kita lebih intens dalam menasehatinya. Kalau perlu lebih intens dalam menghukumnya. Kalau perlu dicambuk, dicambuk. Supaya dia kembali pada kebenaran. Jadi karena sayangnya kita itu kepada keturunan Nabi. Kenapa? Karena tentu Rasulullah akan bersedih bila ada keturunan-keturunannya yang mempermalukannya. Nah, sedihnya Rasulullah itu akan membuat kita sedih pula. Gitu. Nah, jadi ya bukan berarti keturunan Nabi pasti baik, enggak. Bahkan jangan cuma bid'ah, bisa jadi murtad pun dia bisa jadi ada. Nah, gitu kira-kira. Mana dari cuman zaman sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku. Cuma benar atau enggak wallahu a'lam. Benar apa enggak dia adalah keturunan Nabi, yaitu wallahu a'lam. Yang jelas itu bukan prinsip utama gitu ya. Karena banyak juga orang yang hulu. Dan itu dimanfaatkan. Nah, ini mentang-mentang keturunan Nabi misalnya, lalu kemudian orang-orang hulu kepadanya bahwa keturunan, kalau misalnya dia benar berilmu, dia lebih layak untuk dikedepankan, itu betul, ya. Tetapi kalau misalnya dia enggak berilmu, apalagi kalau dikatakan ahli bidah, ya enggak layak. Justru dia dihukum dulu lebih daripada orang lain. Dihukum dulu dianya supaya benar, diberikan pelajaran dulu dianya supaya benar. Tapi kalau benar-benar dia berilmu, maka dia lebih layak dikedepankan daripada orang lain. Itu salah satu caranya. Kemudian, apakah ada hadis menjelaskan tentang puasa di bulan Rajab? Ada, tapi palsu. Kan nanyanya ada. Ada, tapi palsu. Tapi ada hadis yang sahih secara umum menjelaskan puasa di bulan haram. Ya, dari Rasulullah menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan haram. Ada di sini di bab keutamaan puasa. Salah satunya adalah puasa di bulan haram. Puasa sunnah, keutamaan puasa-puasa sunnah. Kalau yang punya buku, silakan di Oh tidak ada ya, aduh maaf, saya lupa menuliskan itu di sini. Puasa bulan haram. Yang jelas hadis tentang puasa bulan haram itu sahih. Artinya Rasulullah banyak berpuasa di bulan haram, dan bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Itu saja yang sahih. Selain itu nggak ada yang sahih. Selain itu palsu semua, sebagaimana keterangan atau paling nggak dhaif, sebagaimana keterangan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab atau Tabyinul Ujub fi ma warada fi Syahr Rajab. Itu menjelaskan semua hadis-hadis yang menerangkan yang diriwayatkan tentang keutamaan bulan Rajab, sholat Rajab, puasa khusus di bulan Rajab, semuanya palsu atau paling tidak dhaif jiddan, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atau landasan apapun. Tetapi biarpun kata hadisnya palsu, bukan berarti enggak boleh puasa Rajab, enggak. Tetap disunahkan atas dasar puasa bulan haram, bukan atas dasar hadis-hadis yang palsu itu. Jadi kalau ada yang sahih, ngapain yang palsu? Dan kalaupun ada hadis yang palsu, bukan berarti amalan itu tidak ada kalau sudah berlandaskan pada hadis yang sahih. Seperti kata seorang teman, kalau ada hadis palsu tentang sholat subuh, bukan berarti sholat subuh nggak ada pahalanya. Jadi ya mau melaksanakan puasa Rajab atas dasar itu bulan haram, ya silakan saja. Ada dalil yang sahih. Tapi bukan sementara hadis-hadis khusus tentang puasa Rajab, setahu saya wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang sahih, bahkan palsu. Banyak orang yang mengaku cinta Rasul tapi ibadah yang dilakukan bid'ah, tidak sesuai ajaran Nabi. Bagaimana Ustaz, apakah ini bisa dikatakan sesat? Gini, ada satu pernyataan menarik dari Ibnu Taimiyah ketika dalam kitab Iqtida'us Shiratul Mustaqim, ketika dia mengomentari orang-orang yang merayakan maulid. Katanya, bisa jadi orang-orang yang merayakan maulid itu karena cintanya kepada Nabi SAW dan mereka belum tahu kebenaran, mereka dapat pahala. Pahala karena mencintai Rasulullah SAW, bukan pahala karena maulidnya. Nah, lalu bagaimana dengan pertama kalau di pertanyaan ini ibadah yang dilakukan adalah bid'ah, tidak sesuai ajaran Nabi. Pertama, yang harus kita sepakati, dia benar-benar bid'ah dulu. Bukan pada masalah yang khilafiyah, apakah dia bid'ah atau enggak. Salah satunya adalah masalah peringatan maulid itu. Karena mungkin mereka ada syubhatnya, banyak ulama yang membolehkan perayaan itu. Tapi yang kadar bid'ahnya misalnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, misalnya merayakan dengan musik, itu jelas pelanggaran menurut semua ulama, ya, kecuali ulama yang menghalalkan musik seperti Ibnu Hazm dan Al-Ghazali. Tetapi mayoritas ulama empat mazhab mengharamkan musik. Jadi kalau ada perayaan maulid pakai musik, berarti dia melakukan maksiat. Jelas tidak sesuai, kontras dengan kecintaannya kepada Nabi, justru dia bermaksiat kepada Nabi SAW. Bisa jadi pahala cintanya dikalahkan oleh dosa maksiatnya, kalau dia tahu. Kemudian juga merayakan dengan ikhtilat, apalagi kalau ada perempuan tampil joget-joget. Itu ada di sebagian orang-orang yang merayakan, terutama yang beraliran tarekat, ada yang seperti itu. Perempuan joget-joget atau mereka campur baur, itu yang diingkari oleh sebagian ulama, perayaan seperti itu. Nah, kalau mereka merayakannya tidak atau bersih dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu, hanya momen tabligh akbar dan lain-lain sebagainya, itulah yang jadi ranah khilafiyah di antara para ulama, dan sebaiknya memang tidak perlu mempersoalkan itu, ya, karena tipis sekali bedanya dengan tabligh-tabligh akbar yang lain. Dan juga masalah bid'ah itu sendiri, orang akan punya konsep sendiri-sendiri tentang bid'ah. Antara hatta para ulama pun, kalau kita baca dari pandangan mereka tentang bid'ah, mereka akan punya konsep-konsep tersendiri yang bagi satu kalangan mengatakan ini bid'ah, bagi kalangan lain mengatakan ini bukan bid'ah. Jadi bid'ah khilafiyah jadinya. Bagi yang beranggapan itu bid'ah, ya dia tidak usah lakukan. Tapi bagi yang mengatakan itu sunnah dan hujahnya ada, hujahnya juga dia sudah ketahui semua, ya kita toleran, silakan. Sebagaimana orang beda pendapat masalah qunut subuh jadinya, dan sebagaimana orang beda pendapat antar para ulama sendiri masalah, misalnya dalam mazhab Syafi'i, antara Al-Izz bin Abi Salam dengan Ibnu Salah dalam masalah mengangkat tangan waktu qunut, atau masalah azan dua kali pada hari Jumat antara Ibnu Umar dengan Utsman, di mana Ibnu Umar menganggap itu adalah muhdats atau bid'ah dan Nabi mengatakannya bid'ah. Itu adalah khilafiyah antara mereka, dan mereka punya dalil-dalil tersendiri. Apabila hujahnya kuat, ya kita harus toleran dalam kadar itu. Tapi dalam kadar yang para ulama sepakat akan keharamannya seperti musik itu tadi, maka ya itu tidak bisa ditolerir. Itu adalah kesalahan yang mana orang-orang itu harus diperingatkan dengan cara yang lembut tentunya. Nah, maka itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahwa orang-orang tersebut bisa jadi dapat pahala karena cinta pada Nabi meskipun caranya salah, selama dia belum tahu bahwa itu salah. Beda halnya kalau dia sudah tahu. Nah, jadi ada syubhat dalam hal itu. Begitu kira-kira. Tapi kalau yang ditanyakan di sini adalah bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar bid'ah menurut standar para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya seperti amalan-amalan berzikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salawat-salawat bid'ah yang saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghulu, seperti mengucapkan yang apa yang ada dalam salawat nariyah misalnya, ya itu jelas kesalahan dan harus diingatkan. Itulah fungsinya dakwah. Dakwah mengingatkan orang-orang yang jatuh pada bid'ah, umumnya enggak sadar bahwa mereka salah. Disitulah pentingnya dakwah. Dakwah dengan cara menyampaikan hujah yang berilmu dan dengan ramah, bukan marah-marah. Karena kalau dimarahin orang resisten. Jadi ya, siapa yang harus menyampaikan? Ya orang yang berilmu juga. Jadi bahaya kalau yang menyampaikan, yang menolak hujahnya juga sama orang-orang enggak berilmu, akhirnya berantem. Nah begitu. Nah itulah tantangan dakwah. Itulah tantangan dakwah, yaitu menyampaikan hujah dengan ilmu. Jika kita sudah mengetahui ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah kita membayangkan wajah beliau sesuai ciri-cirinya? Karena mungkin dengan cara itu kita bisa lebih mudah untuk mencintai dan merindukannya. Fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sah-sah saja, tapi kita nggak harus merindukan dalam mencintai dan merindukan dalam bentuk fisik begini. Saya nggak tahu ini pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. gini, cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta syahwat, tapi cinta. Ah, ada satu konsep yang menarik yang saya baca dalam dalam salah satu pernyataan Al-Imam Al-Baydawi dalam syarah Mishkatul Masabih, syarah hadis. Konsep cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cinta akli namanya. Jadi ada dua hub atau ada dua cinta. Yang pertama cinta syahwat, yang kedua cinta akal, cinta rasional. Cinta syahwat itu ya kayak orang cinta syahwat kepada lawan jenis, itu cinta syahwat. Atau cinta orang pada harta, itu cinta syahwat. Atau cinta orang pada kesenangan, pengen bersenang-senang, pengen berhiburan, pengen berleha-leha, itu adalah cinta syahwat. Kadang orang gak mikir bahwa dengan melakukan itu dia bahaya. Kenapa? Syahwat yang main, akal kalah. Gitu. Jadi anak-anak kecil misalnya, anak-anak kecil yang hobinya main game sampai 12 jam, 24 jam, saking hobinya, sampai dia lupa bahwa itu akan membahayakan dirinya. Sama dengan orang-orang dewasa juga yang hobinya kebablasan, main bola atau main futsal, maaf ya, yang suka main futsal ya, maksudnya yang berlebihan ya, sampai lupa waktu, misalnya main futsal sampai jam 2 malam misalnya, dari jam habis isya sampai jam 2 malam masih main aja misalnya. Kenapa? Hobi. Dan itu adalah cinta syahwat, dia lupa, gara-gara itu dia besoknya bisa sakit. Nah, jadi akalnya kalah kala itu. Nah, lalu ada cinta akli atau cinta rasional. Cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah dan lain-lain itu cinta rasional, bukan cinta syahwat. Kenapa? Gini. Contohnya apa sih cinta rasional itu? Kayak Al-Baitawi mengumpamakan orang sakit cinta kepada obat, terutama bagi orang yang berakal. Kita sakit misalnya, ya semoga Allah menyehatkan selalu. Nah, lalu kita harus minum obat yang baik. Atau kalau orang luka harus ditempelin obat yang akan membuat perih. Nah, syahwat kita, nafsu kita akan menolak, enggak mau ini. Makanya anak kecil kan karena akalnya belum sempurna dia enggak akan mau. Harus dipaksa, kan gitu. Tapi kita orang dewasa yang sudah punya akal, akal kita mengalahkan syahwat itu. Saya lebih cinta sembuh daripada harus menghindari obat itu. Jadi obat yang menyakitkan itu kita lahap juga, kita minum juga, kita konsumsi juga, kita tempelkan juga. Kenapa? Karena kita cinta akan kesehatan. Cinta kita pada kesehatan itu jenis cinta rasional atau cinta akli. Begitu pula cinta kita kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain orang mau sholat malam? Ya, apa di saat yang apa namanya? Di cuaca dingin misalnya, saat itu akalnya berpikir bahwa kalau dia melakukan sholat malam, dia akan mendapatkan janji-janji Allah dan Rasulnya sebagai amalan utama. Beda dengan orang yang cinta bangun malam juga, tapi bangun malam nonton bola misalnya. Itu bukan cinta akli, tapi cinta syahwati. Ya, dia akan rela, sama-sama cinta. Tapi orang yang rela bangun malam karena pengen sholat malam, itu cintanya akli. Perintah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang menyulitkan, ya, mau makan makanan yang haram, makan babi katanya enak, waliyullah, katanya sih begitu, ya. Tapi itu dilarang. Nah, kita pilih mana? Cinta syahwati, ya, dengan tetap mengkonsumsi babi yang enak ini misalnya, atau kita tahan? Nah, kita kalau orang beriman cinta, karena cintanya kepada ajaran Allah, karena cintanya kepada ajaran Rasulullah, dia lebih mendahulukan cinta aqlinya itu. Dia tahan, dia kalahkan nafsu syahwatnya. Jadi begitu. Jadi cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman itu adalah cinta aqli, bukan cinta syahwati. Jadi membayangkan wajah Rasulullah boleh-boleh saja, asal jangan bersyahwat. Jadi membayangkan saja bahwa kita memang ingin bertemu dengan beliau di akhirat nanti, tanpa kita bayangkan pun kita pasti sudah ketemu, bahkan lebih surprise kalau nggak kita bayangkan. Oh, ini ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita rindukan dan kita baca salawat kepada beliau, kita pelajari sirahnya, ternyata ini dia yang kita temui nanti di akhirat. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan beliau. Demikian. Kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah ada bid'ah khilafiyah atau sunnah khilafiyah? Bukan bid'ah khilafiyah, sunnah khilafiyah. Prosesnya itu, Pak. Prosesnya khilaf, prosesnya khilafiyah. Jadi satu pendapat mengatakan ini bid'ah, satu pendapat mengatakan ini bukan bid'ah, itunya yang khilafiyah. Jadi kalau dari sisi istilah itu bisa saja ada. Karena memang begitulah. Betapa banyak masalah-masalah khilafiyah di yang ada dalam khazanah fikih ya, khilafiyah dalam masalah apakah dia bid'ah atau sunnah. Misal salat tasbih. Salat tasbih itu sunnah apa bid'ah? Khilafiyah para ulama. Bagi yang mengatakan, bagi yang meneliti bahwa hadisnya dhaif, bagi dia itu bid'ah. Tapi bagi yang mengatakan hadisnya sahih seperti Syekh Al-Albani, ya dia itu sunnah. Itu contohnya. Itu contoh adanya khilafiyah, bukan bid'ah khilafiyah. Khilafiyah dalam menentukan bid'ah atau sunnah. Salah satu contohnya adalah salat tasbih. Gitu. Contoh lain lagi, banyak sebenarnya, banyak. Sampai tarawih 20 rakaat aja sekarang udah jadi khilafiyah. Sekarang, dulu sih enggak. Ijma' ulama boleh lebih dari 11. Atau apa lagi? Banyak contohnya. Ada khilafiyah itu yang kita bisa tarjih mana yang lebih kuat. Contoh di kalangan sahabat adalah, tidakkah orang-orang yang punya kendaraan itu sedikit punya pikiran? Ya, kalau punya kendaraan jangan sampai seperti itu, karena itu akan mendatangkan kutukan orang. Berapa ribu orang yang akan mengutuknya nanti? Bisa jadi nanti hidupnya sial gara-gara kutukan orang, gara-gara punya kendaraan begitu. Jadi, nah terutama mungkin juga ada peringatan bagus juga. Makasih yang sudah membunyikan kendaraan itu mengingatkan kita. Jangan memodif knalpotnya dengan mengganggu orang lain, baik itu bunyi seperti itu tadi ataupun knalpot yang asapnya atau anginnya ke muka orang. Pernah mengalami itu? Berada di belakang itu di akhirat bakal kita dituntut loh itu. Ya, dikutuk orang nanti hidupnya menjadi, dia enggak sadar mungkin, tapi Allah Maha Hasib. Allah Maha menghitung. Jadi menzolimi orang, berat urusannya menzolimi orang itu. Sekedar dengan menyemprotkan angin knalpot ke muka orang, itu di akhirat bisa panjang urusannya. Gitu. Gitu, Pak. Nah, contoh dari memotong kita. Contoh dari bid'ah itu sendiri di kalangan para sahabat adalah perbedaan antara Utsman dengan Ibnu Umar dalam masalah azan Jumat dua kali. Itu salah satu contoh. Karena Ibnu Umar tidak menyetujuinya. Sementara Utsman mensyariatkannya, itu contoh. Jadi bukan ada bid'ah khilafiyah atau sunnah khilafiyah, tapi khilafiyah dalam menentukan bid'ah atau sunnah, gitu kira-kira. Nah nanti kalau semakin banyak belajar dalam masalah fikih, masalah khilafiyah baru boleh menentukan, baru bisa akan menentukan mana yang rajih, dan kita beramal sesuai dengan apa yang menurut kita rajih, gitu. Atau yang lebih kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi, ya, salah dan janggalnya kita saya mohon maaf. Dan terakhir, semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun cinta kepada kita. Maka mulai sekarang perbanyaklah salawat kepada beliau dengan salawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.